بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أحبتي في الله إخوتي رحمني ورحمكم الله. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Jalla fi'ulah telah menjelaskan dalam Quran tentang banyaknya keutamaan ilmu dan orang-orangnya yang berilmu. Begitu pula di dalam sunnah, begitu banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mereka. Semua ini sebagai terghib, seruan dan ajakan untuk orang lebih peduli terhadap ilmu, lebih memperhatikan dan memuliakan orang-orang yang berilmu. Begitu pula di dalam athar dari para sahabat maupun tabi'in, banyak yang menegaskan tentang tingginya fadilah ilmu dan para ulama. Orang yang berilmu seperti disebutkan oleh Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala, bagaimana menurutmu jika seseorang berjalan di atas jalan yang banyak kendalanya, banyak gangguan, tetapi orang mau tidak mau harus melewatinya, ditambah lagi itu di malam hari yang gelap gulita. Kalau tidak ada cahaya, lampu penerangan, mereka akan kebingungan, gelisah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menentukan dan memberikan kepada mereka cahaya menerangi jalan mereka, sehingga bisa melewati itu dengan selamat. Kemudian ada orang-orang yang ketika melewati jalan itu dengan lampu yang ada, tiba-tiba lampu itu pada padam. Kembali mereka dalam kegelapan yang sangat. Bagaimana menurutmu, seperti apa kondisi mereka, ketakutan dan kegelisahannya? Kalau itu jalan dan lampu, seperti itulah kata Ajurri, para ulama. Kedudukan para ulama di tengah manusia. Karena banyak dan mayoritas umat tidak tahu bagaimana yang fardu bagaimana pelaksanaannya, bagaimana yang haram, dan bagaimana pula menjauhinya kecuali dengan bimbingan ulama'nya. Tidak ada yang mengerti bagaimana disembah Allah dengan penyembahan yang benar. Semua ini membutuhkan keberadaan para ulama. Maka hilangnya para ulama, wafatnya para ulama, bagaikan padamnya cahaya tadi, kembali manusia dalam kegelapan. Dengan kematian mereka berarti akan tampak sebagai gantinya kejahilan, yang itu kegelapan menguasai manusia. Dan itu musibah yang besar menimpa kaum muslimin. Disebutkan pula oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, para ulama hafadzatus syariah, penjaga syariat, yang mengawal syariat Allah, hurrasul millah, mereka pula yang menjaga agama ini dari penyimpangan orang yang menyimpang, dari pentakwilan orang-orang yang mentakwil-takwilkan, para juhala menyelewengkan, membelok-belokkan nusus Quran ataupun sunnah, dan kesesatan mereka yang sesat. Agama dijaga dari semua itu. Para ulama lah, masih kata Khatib, mereka yang merangkum, meringkas ilmu sehingga mudah sampai kepada kita, mudah untuk kita pelajari. Kita kan dapat matangnya saja belajar akidah atau fikih atau akhlak, bab ini, ayat, hadis, pindah bab ini, kitab ini. Menyusun itu butuh ilmu, gak sembarangan. Mereka yang menyusun ilmu itu sehingga tersajikan dengan indah, dengan mudah kepada umat. Mereka pula yang mematangkan kaidah-kaidah ilmiah dalam tiap masalah dan menjelaskan setiap nusus hadis, terutama ilat-ilatnya, ini dhaif karena ini palsu karena ini, sahih karena begini, hasan karena, dengan penjelasan dan perjuangan panjang yang mereka berikan kepada umat ini. Maka karena mereka kita tahu mana yang rajih, mana yang marjuh. Para ulama telah berkorban, mengorbankan segala yang mereka punya untuk ilmu, untuk generasi setelah mereka, yang sebelumnya juga mereka banyak berkorban untuk mendapati ilmu itu, berjuang untuk mengerti ilmu itu. Mereka rehlah, safar dari satu negeri ke negeri lain, dari satu syekh ke syekh lain. Mereka lebih prioritaskan itu dari segalanya demi ilmu. demikian pentingnya kedudukan para ulama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan banyak nusus yang melarang kita mencela para sahabat Rasul SAW, ma'ruf. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, setelah para sahabat ini dalam keutamaannya, dalam kemuliaannya, manzilahnya adalah para imam, para ulama dari tabi'in dan yang berikut-berikutnya. Seperti Allah sebutkan, wassabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal anshar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Maka mereka pula tidak boleh dicela. Mereka pula tidak boleh direndahkan. Harus dihormati, karena mereka sebagai mercusuar menerangi jalan hidayah bagi umat ini setelah para sahabat. Dan Allah sebutkan, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahumul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang menentang rasul setelah jelasnya baginya hidayah, dia ikuti selain jalan mu'minin, setelah para sahabat. Mu'minin ya para ulama, a'immatul huda. Kami palingkan dia sebagaimana dia telah berpaling, dan kami jerumuskan ke jahannam, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Disebutkan pula oleh Imam As-Safarini rahimahullah, kami tidak sedang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan mereka, itu banyak dan ma'ruf. Para ulama hadis, ulama sunnah, karena terlalu banyak keutamaan mereka. Akan tetapi kita ingin menjelaskan barang siapa yang mencela mereka, membenci, memusuhi, merendahkan, maka dialah yang rendah, hina, tercela. Dan tidaklah membenci mereka kecuali kelompok iblis dan jamaahnya. Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam mukaddimah bantahan beliau Rad alal Jahmiyah, beliau sebutkan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah Allah jadikan di umat ini di setiap zaman sisa dari penerus para nabi, yaitu ulama. mengajak mereka kepada hidayah, mengajak orang yang sesat kembali kepada hidayah. Mereka bersabar atas segala gangguan yang menimpa mereka, dicela, dicemooh, dimusuhi. Dengan kitabullah mereka hidupkan orang-orang yang mati, mati hatinya, mati jiwanya. Dengan cahaya dari Allah pula, dengan ilmu, mereka buat melek orang-orang yang buta, buta dari al-haq. Maka berapa banyak, kata Imam Ahmad, korban-korban iblis telah mereka selamatkan, mereka hidupkan kembali dengan ilmu. Berapa banyak orang yang tersesat, bingung, terarah kembali kepada jalan hidayah. Maka betapa baik, betapa indah, betapa pentingnya keberadaan para ulama itu di umat ini. Betapa butuhnya umat ini kepada ulama. Namun di sisi lain, betapa buruknya balasan umat ini kepada para ulamanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya tentang para ulama di dalam nusus wahyu dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tersebutkan begitu banyak bagaimana mereka itu diangkat, dimuliakan oleh Allah. Dalam An-Nisa Allah sebutkan wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah turunkan kepadamu Quran dan hikmah, sunnah. Allah ajarkan kepadamu yang semula kamu tidak tahu, dan keutamaan Allah kepadamu sangat besar. Kata Syekhul Islam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Allah menyebutkan kepada Rasulnya sekian banyak kenikmatannya yang telah diberikan kepada beliau. Allah menyebutkan, diungkit oleh Allah, keutamaan-keutamaan yang telah Allah anugerahkan kepada Rasulnya. Dan Allah jadikan dari sekian kenikmatan anugerah yang teragung dan terbesar adalah diberikannya kepada Rasulnya Alkitab wal hikmah, ilmu Quran dan sunnah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, diajarkannya kepada Rasul apa yang sebelumnya tidak beliau ketahui. Juga di dalam firman Allah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, yang takut kepada Allah dari hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Kata Ibnu Katsir, artinya yang benar-benar takut kepada Allah, ulama yang kenal betul dengan Allah dan memang semakin orang tahu Allah, mengenal Allah dengan sifat-sifat kebesarannya, nama-nama keagungannya, semakin sempurna pengetahuannya tentang Allah, dan semakin dia akan takut dan semakin tunduk kepadanya. Ilmu itu yang menjadikan ulama semakin dekat dengan Allah, karena dengan ilmu itu semakin mengetahui, semakin mengenal Allah. Dan hanya mereka yang semakin takut kepada Allah, Rabb-nya. Kata As-Sa'di, maka setiap orang semakin mengenal Allah, semakin berilmu, akan semakin takut kepadanya. Dan ketakutan kepada Allah itu yang menahan mereka dari maksiat. Dan itulah keutamaan ilmu, mengajak orang, menggiring kepada takut kepada Allah. Dan hanya yang takut kepada Allah ini yang Allah muliakan, seperti dalam firman-Nya, radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyia rabbah. Yang dimuliakan Allah, diridhoi oleh Allah, surganya, kenikmatannya Allah sebutkan dalam bayyinah, hanya bagi yang takut kepada Allah. Ulama lah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam wahyu, di dalam sunnah, Rasulullah sebutkan antara lain di Bukhari Muslim dari Muawiyah, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, yang Allah inginkan baginya kebaikan, Allah jadikan dia faqih, berilmu dalam agamanya. Kata Ibnu Al-Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, menunjukkan bahwa orang yang tidak faqih, tidak berilmu dalam agamanya, tidak Allah inginkan baginya kebaikan. Al-fiqhu fid-din itu yang mengajak mereka taat, beramal, semakin takut kepada Allah. Seperti kata Nawawi, ini hadis tentunya keutamaan ilmu dan belajar ilmu dalam agama, anjuran kepadanya, karena itu membimbing dan mengantarkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu itu yang mengajakmu untuk bertakwa kepada Allah. Juga di Bukhari Muslim, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Allah berikan hidayah pada seseorang karenamu, sebagai sebab, itu lebih baik bagimu dari onta merah. Onta merah harta yang paling disenangi orang Arab di dunia ini. Sehingga makna hadis berarti itu lebih baik bagimu dari dunia dan seisinya. Yang mana paling tingginya? Onta merah. Kata Ibnul Qayyim, ini juga menunjukkan keutamaan ilmu dan pengajaran ilmu, menunjukkan keutamaan, kemuliaan orang yang berilmu. Karena satu orang saja mendapat hidayah karena ilmumu lebih baik bagimu dari seluruh dunia. Kalau itu satu orang, bagaimana menurutmu, kata Ibnul Qayyim, bagaimana menurutmu kalau dalam tiap hari sekian banyak orang, sekian umat mendapat hidayah karenanya, karena ilmu yang mereka ajarkan, karena ilmu yang mereka dakwahkan. Kif, seperti apa besarnya keutamaannya? Satu saja lebih baik dari dunia. Nah, demikian di dalam Bukhari hadis Ibni Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan bagaimana beliau tidur mimpi. Ma'ruf kisah beliau minum susu dalam tidur, dalam mimpinya. Beliau minum sampai beliau puas. Sisanya aku berikan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Lalu beliau ditanya, apa engkau takwilkan mimpimu itu? Rasul jawab, al-ilm, ilmu. Kata Al-Hafid rahimahullah, kenapa disamakan susu itu dengan ilmu? Karena kedua-duanya banyak manfaatnya bagi manusia. Susu sebagai konsumsi yang banyak manfaat untuk tubuh manusia, jasad mereka. Sementara ilmu sebagai konsumsi bermanfaat untuk maknawiyah mereka, jiwa mereka. Kedua-duanya butuh asupan yang cukup. Jasad butuh susu, jiwa butuh ilmu. Makanya ditakwilkan oleh Rasulullah susu itu dengan ilmu. Masuk isya, antum mau adzan dulu? Ya, fadhal muadzin, muadzan. Nah, kita lanjutkan sedikit. Diriwayatkan oleh Bukhari bahwa Uqbah ibn Amir radhiyallahu an pernah berkata, ta'allamu qabla dhannin. Belajarlah ilmu sebelum munculnya adh-dhannin, orang-orang yang dhon, menduga-duga. Kata Bukhari, maknanya orang-orang yang berbicara tentang agama ini hanya berdasarkan dhunun, bukan dengan ilmu, tapi dengan perasaan mereka sendiri, dengan kejahilan mereka. Kata Nawawi, mensyarah perkataan Bukhari, yang dimaukan beliau, belajarlah ilmu itu, ambil ilmu itu dari orang-orang yang berilmu, ulama, muhaqqiqin, ahli al-wara', sebelum mereka pada meninggal, sebelum itu tergantikan posisinya oleh orang-orang yang jahil yang berbicara dengan dasar dhunun, prasangka saja, tidak punya sandaran syar'i, bukan dengan dalil, kaidah-kaidah ilmiah, bukan. Sebelum itu terjadi, ambil dari para ulama, sadari pentingnya dan tingginya kedudukan para ulama. Imam Saleh Ibni Mahran Asy-Syaibani pernah berkata, kullu sahibu sina'ah, kullu sahibi sina'ah, la yakdiru an ya'mala fi sina'atihi illa bi'ala, wa alatul islamul ilm. Setiap ahli di bidangnya masing-masing, di profesinya masing-masing, di spesialisasinya masing-masing, tidak akan bisa bekerja baik kecuali dengan alatnya. Semua dokter, ahli medis kesehatan, ya butuh alat, enggak bisa kerja dia. Dia butuh apa ini namanya, untuk mengetahui nafas pasiennya. Dia butuh senter mungkin melihat tenggorokan atau mata pasiennya. Dia butuh suntik. Dia butuh untuk mengukur dan melihat tensi dan seterusnya. Begitu operasi, dia butuh alat operasi, pisau, gunting, perban dan yang lainnya. Tukang bangunan butuh alat untuk bisa bekerja dengan baik. Butuh cetok, butuh petil, palu, gergaji, tang dan yang lain-lainnya. Enggak gitu enggak akan bisa kerja. Sepinter apapun tukang itu butuh alat tetap. Seimbang atau enggak, dia butuh timbangan. Oh, ini lurus, kurang. Butuh alat. Begitu yang lainnya semua. Tanpa alat itu enggak akan bisa. Kata Saleh bin Mahran, begitu pula dalam Islam, alat Islam ini ilmu, alatnya ilmu. Yang bisa menggunakan alat ini ya hanya ulama, orang-orang yang berilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang ilmu, berbicara lebih khusus tentang kedudukan para ulama, banyak keutamaan-keutamaan mereka yang sering kita dengar di dalam Quran maupun sunnah. Yang mungkin perlu kita ketahui bahwa siapakah ulama ini, kriteria yang harus ada pada seorang alim sehingga dia pantas digelari atau dijuluki sebagai ulama. Karena enggak semua yang punya ilmu teranggap sebagai ulama, atau terlebih tidak semua yang mengaku dirinya alim teranggap sebagai alim. Maka ulama tidak bisa diukur dengan kefasihan belaka, kefasihan bahasa, sastranya tinggi, tata bahasanya indah, retorikanya bagus. Apa dengan itu dia menjadi ulama? Tidak. Atau pinter dalam khutbah, wow, enak kalau khutbah dan menggemparkan, orang bergetar mendengarnya. Itu pula bukan barometer sebagai seorang ulama. Ulama pula bukan berarti karena produktif, bisa nulis kitab, karya tulis, bukan. Atau karena dia mentahqiq suatu manuskrip sampai tercetak, bukan itu pula barometer kalau dia sebagai ulama. Yang sangat disayangkan, banyak orang menganggap yang sudah melakukan semua itu berarti dia alim, dialah ulama. Namun disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Barr rahimahullah, sifat-sifat orang yang patut dan pantas dengan itu dianggap sebagai ulama, alim. Agar orang tidak tertipu dengan munculnya orang-orang yang mengaku berilmu padahal dia bukan termasuk dari ulama, dijadikan rujukan, dielu-eluhkan padahal jauh dari para ulama. Penjelasan Imam Ibn Abdul Barr ini menjelaskan kepada kita bahwa memang ada, harus ada kriteria dan sifat-sifat ulama. Makanya dalam atsar Ibn Mas'ud beliau katakan, innakum fi zaman kathirun ulama'uhu qalilun khutaba'u. kalian di masa sahabat, di zaman banyak ulamanya, sedikit yang ahli khutbah. Wa sayati ba'dakum zaman qalilun ulama'uhu kathirun khutaba'u. Tapi akan datang nanti zaman di mana sebaliknya, yang banyak khotib-khotibnya, gempar kalau khutbah, rapi-api, tapi sedikit ulamanya yang betul-betul mengerti ilmu. Kata Ibn Mas'ud, faman kathura ilmu wa qalla qawlu fahuwal mamduh. Maka orang yang banyak ilmunya, sedikit bicaranya, dia yang terpuji. Wa man kana bil aks fahuwa madzmum. Adapun yang sebaliknya, kathura qawluh wa qalla ilmuh. Orang yang banyak bicaranya, sedikit ilmunya, tercela. Itu sudah di zaman Ibnu Mas'ud. Disebutkan ciri-ciri dan rambu yang menandakan mana ulama, mana yang bukan. Di sisi lain, faktor usia juga pengaruh. Tuanya usia, walaupun memang itu bukan syarat mutlak untuk disebut alim, tetapi di zaman seperti ini, banyaknya bermunculan para fattanin, ahlul fitan, marak bermunculan para syuyukhul faja'ah, seperti Syekh Ubaid sebutkan, tiba-tiba saja dikenal fulan sebagai alim, fulan muncul nama-nama baru yang gak pernah kita dengar, gak pernah kita ketahui. Maka penting faktor usia ini juga menentukan, artinya lamanya mereka dalam ilmu, dalam dakwah, yang disebutkan syabat lihahum wahdau dabat zuhuruhum, sampai putih jenggotnya, sampai bungkuk punggungnya. Ini ibarat tentang lamanya mereka dalam ilmu, perjalanan panjang puluhan tahun, sehingga matang, beda dengan yang muda. Bahkan kalaupun punya gelar doktor, S3 dan semisalnya, karena banyak orang gak bisa membedakan mana alim, mana yang tidak. Kata Ibn Mas'ud, la yazalun nas bi khair ma akhadul ilma an akabirihim wa an umanaihim wa an ulamaihim. Umat ini tetap baik kalau mengambil ilmu itu dari kibar, yang senior, yang tua, pembesarnya, yang amanat, terpercaya, para ulamanya. Fa idza akhadhu min sigharihim wa syirarihim halaku. Karena kalau sudah mereka ambil ilmu itu dari yang muda-muda, dari yang kecil, yang jelek, binasa umat ini. Kata Imam Ibnu Qutaibah, pernyataan Ibn Mas'ud ini, umat ini dalam kebaikan, kalau ngambil dari para ulama besarnya yang tua, artinya rujukan mereka, ulama pegangan mereka, bukan ahdath, hadath yang masih muda. Dan dijelaskan oleh Ibnu Qutaibah kenapa demikian. Karena kalau orang tua sudah hilang darinya darah mudanya yang semangat berapi-api, kadang membuat dia over ekstrim dalam menilai, ekstrim dalam menghukumi, tergesa-gesa, itu ada pada pemuda secara umum. Nah, pada orang tua sudah tumpul itu darah muda, semangat yang berapi-api, telah terselamatkan mereka dari safah wahiddah, ketajaman, dan safahat, kebodohan. Kan sering orang kalau darah muda lebih kepada safahat, kebodohan yang dia lakukan, gerusak-gerusuk, reaksioner, kanan dengar sesuatu, ini berarti begini, wah memang ini gini, ngasih keputusan, vonis, ujung-ujungnya jadinya nyesal, ujung-ujungnya dia tahu dirinya salah. Orang tua sudah aman dari semua ini. Ditambah lagi dengan banyaknya pengalaman, pengaruh. Ini masih Ibnu Qutaibah semua. Pengaruh. Orang kalau pengalaman tahu, oh kasus ini, ini gak bisa diperlakukan demikian, ini harus begini, pengalaman dulu pernah terjadi seperti ini, oh dia gak boleh berbuat begini, menghadapi seperti ini gak boleh berbicara begini, gak boleh bersikap seperti ini karena orang akan begini. Dan pengalaman dia banyak, istilah orang awam kita, sampai mengatakan sudah mengunyah asam garam kehidupan. Pengalaman. Orang yang muda belum banyak pengalamannya, kalaupun ilmunya mungkin banyak, mungkin, tapi pengalamannya sangat kurang. Gak tahu bagaimana memposisikan orang seperti ini, bagaimana dia harus bersikap, berbicara, ngawur. Pengalaman penting, terutama itu dalam ilmu, dalam dakwah. Makanya juga syubhat tidak mudah masuk dalam diri mereka dan ilmunya. Hawa nafsu tidak mudah untuk menguasai dirinya. Ambisi juga tidak menguasai dirinya. Beda dengan anak muda, masih punya ambisi, masih punya tamak untuk ini dan itu. Dan syaitan pun tahu semua itu, maka tidak sesemangat kalau ingin mentergelincirkan yang muda. Untuk mentergelincirkan yang muda semangat syaitan, karena gampang tergelincir memang, kakinya belum begitu kokoh yang muda. Beda dengan yang tua. Dan dengan usia, kata Ibnu Qutaibah, orang itu lebih berwibawa, lebih terhormat, lebih dimuliakan. Dan ma'ruf, jangankan ilmu, orang awam saja enggak bicara ilmu. Yang ini anak muda, ini orang tua, awam dua-duanya. Tua sudah umur 70 mungkin 80 tahun. Kamu ngelihat sama dengan yang muda? Jauh. Yang tua ini wibawa, orang segan, Pak, ya, orang menghormati karena usianya. Beda dengan anak muda, orang santai ngadepi dia. Itu baru dari sisi usia saja. Bayangkan ini tua karena ilmu, tua di dalam ilmu, di dalam dakwah, jauh lebih disegani, dihormati. Oleh karena itu pula, perlu kita ketahui beberapa sifat yang ada pada para ulama. Dengannya orang kita bisa menimbang fulan ini termasuk alim atau bukan sih. Ada enggak sifat-sifat ini? Sekaligus juga untuk kita. Artinya walaupun kita enggak sampai ke tingkatan itu, tapi berusaha meniru. Karena sifat-sifat itu kemuliaan, sifat mulia. Berusaha menghiasi diri kita dengan sifat-sifat itu, insya Allah kita haji setelah sholat isya. Kita jedah tadi, asatidzah menentukan kita potong dengan sholat terlebih dahulu.